Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda al-amana ballagha ar-risalata wa nasaha al-umma wa jahada fillahi ta'ala haqqo jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa habibika al-mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Qala 'azza min qailin fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di sesi ketiga ini saya ke bagian yang terakhir. Tentunya kepala mulai tertunduk, barangkali bukan karena khusyuk, mungkin juga pada ngantuk, sehingga memaksa saya untuk bisa membangunkan yang hadir di sini semuanya. Mudah-mudahan sesi ketiga ini dengan waktu yang singkat bisa kita paparkan pemaparan yang sekiranya yashfi al-alil wa yurwi al-ghalil, bisa menyembuhkan orang yang sakit dan menghilangkan dahaga orang yang haus. Ikhwatul imani rahimakumullahu jami'an. Kita harus mengambil kata sepakat dalam beragama, dalam bermuamalah, dalam berinteraksi, dalam bersosialisasi, dalam berdakwah, dan dalam bersikap baik kepada umat Islam khususnya dan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini pada umumnya. Kita katakan kita berilmu saja belum dikatakan cukup, atau kita katakan kita faham dalil saja juga belum cukup. Klaim semacam ini adalah menjadi bumerang bagi sebagian besar abnaul muslimin, anak-anak kaum muslimin. Sering kita katakan bahwasanya dalam kita beraktivitas keseharian kita, bekal semangat tidak cukup. Bekal ilmu, murni ilmu juga belum dikatakan cukup. Hal yang harus kita sepakati bersama adalah kita berilmu, lalu kita memiliki pemahaman yang benar terhadap ilmu yang saat ini kita pelajari. Banyak orang yang mengaku berilmu, ternyata dia justru menyesatkan atau sesat minimalnya. Kalau orang hanya sesat, itu mungkin mabaratnya, kerugiannya adalah untuk dia sendiri. Tapi semakin menjadi bencana ketika orang ini menyesatkan. Dari sinilah kata para ulama, ilmu yang kita pelajari harus ditopang pula dengan al-fahmu. Al-fahmu sahih wal-fahmu as-salim. Harus didasari dengan pemahaman yang benar dan pemahaman yang bersih dari unsur-unsur kesalahan. Terkadang semangat yang berapi-api tanpa diikat dengan ilmu yang syar'i, jadilah tadi pemahaman yang radikal. Di awal telah dibahas dan dikupas oleh Bapak Patrialis Akbar, radikalisme adalah sebuah gerakan pemikiran, ya, gerakan pemikiran atau mungkin pemahaman yang menghendaki adanya perubahan. Mungkin bahasa kerennya reformasi, ya. Perubahan. Hanya saja jalur yang mereka tempuh adalah dengan cara mengadakan satu perbuatan yang justru mengarah kepada kekerasan, mengarah kepada kekerasan, maka dikatakan radikal. Bahkan pada akhirnya kita menjadi lebih sedih ketika Islam itu mereka kotak-kotakan, ada Islam garis keras, Islam garis lunak, Islam yang gak ada garisnya. Ini repot. Umat Islam sendiri pada akhirnya akan dikotak-kotakan oleh mereka, Islam garis keras, Islam garis lunak, dan Islam yang tidak punya garis. Sehingga alhamdulillah ketika kita mengatakan bahwa Kapolri sudah mengultimatum, teroris tidak identik dengan jenggot dan celana ngatung, karena mereka kaum muslimin berusaha mengembalikan diri mereka kepada pemahaman yang benar, memurnikan akidah yang benar, mengajak kaum muslimin kepada pemahaman yang benar, pemahaman yang sempat mereka ambil dari para sahabat Nabi, generasi utama di muka bumi ini. Kita ingin mempelajari sejarah mengapa umat Islam terjatuh dalam sikap yang tadi kita katakan adalah al-ghulu. Saking semangatnya tanpa ditopang dengan ilmu, muncullah sikap yang namanya al-ghulu, melampaui batas. Jadi di awal dibacakan ayat, yang ayat itu ada dua ayat di Al-Quranul Karim, An-Nisa dan Al-Ma'idah. Al-Ma'idah 77 dan An-Nisa 177. Allah menegaskan di sana, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam urusan agama. Karena sikap melampaui batas itu pada akhirnya akan melahirkan atau menelurkan sikap ekstrim, radikal tadi itu. Simpel kalau kita katakan masalah berlebih dan masalah agama, kalau bicara masalah ibadah misalnya, bicara masalah berwudu, lihat, ketika seorang sahabat Nabi yang kepalanya pecah kena pedang, di malam hari dia junub, mimpi basah. Tanya sama teman-temannya, orang kayak saya ini punya rukhsah gak sih keringanan untuk mungkin tayamum? Mungkin bahasa kita, ah orang kayak ente mujahid takut sama air, gak ada. Mandi ente. Eh, dia mandi, mati. Lihat. Ghulu. Laporkan Nabi. Nabi marah kepada mereka. Qataltumuhu, qatalakumullah. Kalian sudah membunuh saudara kalian. Kalian sudah membunuh saudara kalian. Semoga Allah membalas dengan yang serupa atas perbuatan kalian. Semangat saja enggak cukup. Tapi marah. Alastu baina adhurikum, bukankah saya ada di tengah-tengah kalian? Ini sinyal buat kita, terlebih para pemula dalam penuntut ilmu, para pemula bagi para thullabul ilm, agar sisi ilmu yang kita pelajari ini tidak cukup kita pelajari sendiri. Karena Islam melarang kita tentang al-fiqhu as-sathi, sisi pemahaman yang dangkal, atau mungkin orang bilang cetek, atau mungkin cetek ya, bahasa kasarnya picik. Ini yang berbahaya. Sisi pemahaman yang cetek, cetek, atau mungkin dangkal dan picik itulah yang pada akhirnya menyeret kita, bahkan tidak mustahil mungkin saya pribadi dan semua yang di sini terbawa ke sana. Terbawa ke sana. Kenapa? Pemahaman itu penting. Ketika Nabi mengatakan alastu baina adhurikum, saya kan ada bersama kalian. Agar adanya guru, adanya pembimbing kita manfaatkan. Tidak menempatkan diri dengan mengatakan hum rijal, nahnu rijal. Kalau mereka makan nasi, saya juga makan nasi kok sama. Kalau mereka manusia, juga manusia. Kan saya boleh berhukum dengan hukum saya. Di sini mulai munculnya bencana. Perlu mengikat perasaan yang kita miliki dengan ilmu. Rabtu al-awatif bil-ilm. Wajib kita mengikat perasaan dengan ilmu. Gak cukup dengan perasaan. Perasaan saya mengatakan saya begini. Tidak bisa. Ya. Umar bin Khattab orang yang paling hebat. Bahkan syaitan, jin, ngacir ketemu dia. Dia ngeyel, siapa yang berani ngomong Muhammad sudah mati? Tak ketok gulune. Ya. Saya penggal lehernya. Siapa yang enggak takut kalau Umar bilang gitu? Umar kabar main-main. Umar orang yang paling semangat, ada orang yang kurang ajar, dia mengatakan da'ni adribu unuqah. Izinkan saya Rasulullah menghilangkan kepala dari lehernya. Dia semangat berapi-api. Datanglah Abu Bakar Siddiq meredam suasana dengan mengatakan man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut wa man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah zat yang maha hidup dan tak pernah mati. Tapi siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sudah mati sekarang. Dibacakan ayat. Muhammad itu adalah Rasulullah. Apakah ketika dia mati kalian berbalik? Afa immata au kutilang qalabtum ala aqabikum? Akankah ketika mati, ketika Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia atau terbunuh, kalian akan berbalik kembali murtad? Umar mengakui. Sampai para ulama menempatkan sebuah kaidah agar kita mengikat perasaan yang kita miliki ini, semangat yang tinggi tidak cukup. Jangan sampai kita istilahnya punya satu semboyan semangat 45 gitu ya. Semangatnya enggak hanya menggebu-gebu, tapi menggebuk-gebuk. Gebuk sana, gebuk sini pada akhirnya. Ini yang memang disalahkan oleh Islam. Ya. Sehingga kita akan menyadari, Nabi kita Muhammad SAW sudah memberikan sinyal kepada kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu wanti-wanti kepada kita, warning kepada kita. Nabi kita diutus itu rahmatan lil alamin, untuk memberikan rahmat, membawa misi rahmat, tidak menjadi manusia yang justru menakutkan. Kan sering saya katakan dahulu, seorang mukmin itu insan yang madani, tidak medeni. Seorang mukmin itu insan madani, ya, tidak medeni. Nabi SAW datang ke tengah-tengah umat memberikan kenyamanan, memberikan ketenangan. Tapi Nabi pun mengingatkan kita, tadi saya dikatakan di awal tentang bagaimana kisah Dhul Khuwaisirah, Abdullah ibn Dhul Khuwaisirah Tamimi, yang dikatakan dialah cikal bakal munculnya pemikiran Khawarij, pemberontak, ketika dia mengatakan i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Wahai Muhammad, kamu harus berbuat adil, kamu sekarang belum adil. Nabi memberikan jawaban yang betul-betul telak. Wailak, celakalah kamu. Faman ya'dil idza lam a'dil. Terus siapa yang bisa berbuat adil kalau saya enggak adil? Bahkan dikatakan di hadis yang lain, Nabi mengatakan laqad khubta wa khasirta, atau khubtu wa khasirtu. Kalau saya tidak berbuat adil, saya akan sengsara, saya akan merugi, atau kamu akan sengsara dan merugi. Kenapa? Karena kamu mengikuti orang yang enggak adil. Nabi sudah memberi kita wanti-wanti. Kenapa kita penting menanamkan kesepakatan bersama? Sisi pemahaman sangat penting untuk setiap orang di antara kita. Mereka para pemberontak itu bukan orang sembarangan. Ibnu Abbas ketika menghampiri mereka, cikal bakal Khawarij, itu ahli ibadah. Mungkin kalau kita setara badannya fitness barangkali. Mereka itu tangannya sampai kasar, di sini bekas jidatnya, kokoh tangannya karena sering sujud, sering rukuk. Problem utamanya apa? Muskilah asasiyah apa? Sisi al-faham. Tidak meresapi dalil dengan benar. Yang Nabi kita sudah beri kita warning dalam hadis yang masyhur riwayat Bukhari Muslim dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sayakhruju fi akhiriz zaman qaumun ahdasu al-asnani sufahaul ahlam. Ingat. Jadi kalau sekarang muncul gerakan-gerakan radikalisme, jangan kaget. Nabi 1436 tahun yang lalu sudah mewanti-wanti kita, mewarning kita akan keluar akan muncul di tengah-tengah umatku. Ingat, ya, di tengah umatku, bukan di umat kafir. Di tengah umatku, di akhir zaman, di akhir zaman, satu kaum, kelompok, ahdatsul asnan, masih muda belia. Ingat, masih muda belia. Ketika kemarin kunjungan Dubes Saudi ke pesantren kami, kita dengar berita di dua tempat di Saudi, di Qatif dan Dammam, ada pengeboman. Dia menyayangkan pelakunya anak SMA, 19 tahun, 18 tahun, bahkan dia mengatakan 16 tahun. Itu sahih, bukan kabar burung, bukan isapan jempol. Itu mereka berusaha seperti itu. Nabi yang mengatakan huda ahdatsul asnan, ada yang mengatakan hudatsa asnan, masih muda belia. Mungkin maaf bahasa orang Indonesia, bau kencur. Bau kencur mereka. Sufahul ahlam, dangkal pemahamannya. Safih itu, orang dikatakan safih itu artinya apa? Man la yuhsinu tasarruf. Kalau kita belajar fikih, fikih muamalah, ya. Kalau kalimat safih, ketika Allah menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, wala tu'tus sufaha. Jangan kalian berikan harta kalian atau harta mereka orang-orang safih. Jamaknya sufaha itu orang yang la yuhsin at-tasarruf, tidak bisa berinteraksi, tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa bermuamalah. Itu namanya safih. Allah melarang kita untuk memilih mereka dalam hal transaksi. Nabi mengatakan sufahul ahlam yakuluna min khairi qalil bariyah. Mereka menyampaikan sebaik-baik ucapan. Enggak main-main. Mereka menyampaikan Quran. Yaqra'un al-Quran la yujawizu hanajirahum. Mereka ahli membaca Al-Quran. Jago. Jangan dikira kalau ngaji cuma a-o-a-o, tidak. Mereka yaqra'un al-Quran, tapi hakikatnya yang mereka baca la yujawizu hanajirahum. Quran yang mereka baca tidak melampaui tenggorokan mereka. Artinya di mana berhenti Al-Quran? Sampai di sini. Sampai di sini. Abdullah bin Mas'ud menambahkan, walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa. Bencananya kalau Quran yang kita baca hanya sampai di kerongkongan, ahli melantunkan ayat Quran hanya lagunya saja. Makanya Nabi kita pernah mengatakan bahwasanya di akhir zaman akan ada satu kaum yang mereka itu menunjuk seseorang yang pandai baca Al-Quran tapi tidak faqih, tidak punya ilmu sama sekali. Kalau Al-Quran yang dibaca sampai di kerongkongan saja, gak sampai ke hati, jadi bencana. Tapi kalau dibaca sampai ke hati, masuk ke hati yang paling dalam, farasakha naf'ah, dan melekat, maka pasti memberikan manfaat. Lihat, diperparah kondisi mereka, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka sudah melesat keluar dari rel agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Ada yang mengatakan kalau ini sasaran tembak itu enggak nancap gini, tembus ke belakang. Itu namanya kebablasan, ya. Kalau melempar sasaran kena itu masih benar. Mereka itu enggak cuma kena tapi tembus ke belakang. Ada dua penafsiran. Dia mengatakan seperti melesatnya anak panah dari busurnya, melecit kejauhan, atau mereka melempar sasaran tapi tembus kejauhan. Bahkan sebagaimana dikatakan bagaimana bahaya pemikiran radikalisme, Nabi di hadis yang lain, riwayat Bukhari Muslim juga mengatakan, yaktuluna ahlal Islam. Ingat, ingat, ini Nabi yang mengatakan, yaktuluna ahlal Islam. Yang mereka bunuh siapa? orang Islam. Yang mereka bunuh orang Islam. Waktu bulan Ramadan kemarin, Palestina, ya, pasukan Muslim memalah Israel berperang. Apakah ISIS ikut andil? Mereka menamakan daulah Islamiyah. Tapi ada orang Islam dibombardir oleh orang Yahudi, mereka ikut andil? Ada enggak? Tidak ada. Itu Ramadan. Itu Ramadan. Tentara kaum muslimin berjuang mati-matian Ramadan, hanya makan sekian butir kurma selama Ramadan melawan Yahudi, mereka bungkam. Karena yang mereka serang bukan Yahudi. Nabi yang mengatakan yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka memerangi, membunuh. Tidak hanya memerangi, tapi membunuh, membunuh, ya, orang-orang Islam dan membiarkan tumbuh subur orang-orang penyembah berhala. Orang kafir aman. Orang kafir nyaman. Yang justru tidak buat mereka aman, mereka bikin gangguan adalah orang-orang Islam. Subhanallah. Indahnya Islam itu justru Nabi kita mengingatkan kita. Jangankan masalah perbuatan, meneror seorang Muslim dengan SMS saja sudah diharamkan oleh Islam. Nabi ketika ditanya oleh seorang sahabat, sahabat yang lainnya, ada perempuan ahli Quran, ahli salat malam, lima waktu yang gak pernah bolong-bolong, apakah dia layak menjadi penghuni surga? Apa kata Rasulullah? La bal hiya min ahli nar, bal hiya fin nar. Oh tidak, dia ahli neraka. Kenapa? Lidahnya pedes. Li'annaha tu'di jironaha. Baru bicara lidah, pembicaraan, cara bicara yang kasar, bikin orang sakit ke neraka. Nabi mengingatkan kita, barang siapa yang mengancungkan besi atau senjata tajam di hadapan saudaranya, maka malaikat melaknatnya sampai dia meletakkan senjata di tempat semula. Jadi fenomena ini tidak menimpa kaum kafir, menimpa kaum muslimin. Yang mereka serang adalah bukan orang kafir, tapi kaum muslimin. Maka dikata tadi mereka kata benci sama Amerika, tapi korbannya siapa? Kaum muslimin. Sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar apa yang beliau sabdakan kepada kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yaqtuluna al-Islam, membunuh orang-orang Islam, dan mereka justru membiarkan tumbuh subur orang-orang kafir. Dari sini kita memahami bahwasanya unsur sikap al-ghulu, sikap berlebihan terhadap agama itu selamanya tidak akan pernah membuahkan kebaikan. Tidak akan pernah membuahkan yang namanya ketenangan. Tidak pernah akan membuahkan kenyamanan untuk kaum muslimin. Hal yang paling utama yang harus kita main bersama, ketika ghulu, sikap ekstrim itu muncul, sering kita katakan ada api, ada asap. Kenapa ghulu itu muncul? Yang pertama, munculnya ghulu tentu karena al-jahlu, kebodohan. Lihat, kebodohan. Wattalaqi an ahlil jahli, karena mereka mengambil ilmu dari orang yang bodoh. Sudah bodoh, ambil ilmu dari orang yang bodoh. Makanya di An-Nisa ayat 171. Jadi saya ralat 177 pertama. Saya ralat An-Nisa 171. Allah mengingatkan ahli kitab. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlu kitab, janganlah kalian melampaui batas kepada perkara agama kalian. Sebab yang kedua, yang paling prinsip seseorang terjatuh dalam ghulu yang pada akhirnya radikal sikapnya, berbuat kekerasan, adalah ittiba'u al-hawa, mengikuti hawa nafsu. Sampai tatkala kami berdialog dengan para dosen, para masyayikh, apakah orang yang berilmu lantas salah mengamalkan ilmunya dikatakan jahil? Naam, kata mereka. Orang yang berilmu sekalipun tapi salah mengamalkan ilmunya dan mengikuti hawa nafsu, dia dihukumi jahil. Kenapa? Dia tidak berpikir madaratnya, dia tidak berpikir kerugiannya, karena dia lebih mengedepankan hawa nafsunya. Kalau orang berilmu dan benar ilmunya, tidak akan terpengaruh bisikan hawa nafsu. Ibnu Qayyim mengatakan cuma satu cara seorang hamba bisa tidak terbawa hawa nafsunya, itu mukhalafatu amriha. Kita harus menyelisihi perintah hawa nafsu. Itu kata kuncinya. Ini dua hal yang paling prinsipil ketika seorang hamba mudah terbawa dalam jurang al-ghulu, melampaui batas. Kalau kita bertanya sekarang, munculnya pemikiran radikalisme merusak, membunuh kaum muslimin, kita perlu obat. Kalau kita bertanya apa sih obatnya, apa solusinya, ulama berkata kepada kita, yang pertama, al-i'tisam bil kitab wa sunnah ala manhaji as-salafis salih wa salafil ummah. Kalau kita ingin selamat dari pola pikir radikalisme al-ghulu, ya, melampaui batas, maka yang pertama, ayo kita kembali berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Cukup? Belum cukup. Pemahaman kita, kita kembalikan kepada pemahaman mereka, para salafu as-salih. Siapakah mereka? Pertama, para sahabat Nabi. Kalau kita diprotes, dari mana Anda bisa beristimbat, mengambil kesimpulan, harus ikut sahabat Nabi? Ya jelas, karena Al-Quran, Allah Azza wa Jal yang langsung memuji mereka. Lihat An-Nisa ayat 110, Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin. Kalian yang Allah ajak bicara siapa? Sahabat Nabi, bukan kita. Adalah sebaik-baik umat yang terlahir di muka bumi ini. Mereka lah generasi pertama yang lulusan Madrasah Muhammadiyah, yang langsung dibina oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengembalikan setiap individu di antara kita kembali kepada hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah, tapi ditopang, diusung dengan sisi pemahaman-pemahaman salafu as-saleh. Ini kata kuncinya. Kalau setiap orang di antara kita mengatakan, "Oh, saya paham kok." Apalagi kalau orang sudah pengetahuannya dangkal, kemudian bekal fikihnya sedikit, tidak tahu tentang maksud syariat, dia akan mengklaim dirinya adalah ahli fikih. Wong saya bisa baca Arab gundul kok, saya hafal Quran kok. Ini berbahaya. Qillatul bidha'ah wad-da'fu fil basirah 'anid-din. Bekal yang enggak cukup, tidak punya pengetahuan ilmu yang cukup, pada akhirnya dia akan mengatakan, "Berarti Anda seorang mustahid?" Ya, saya sudah berhak menempatkan diri saya seperti para mustahid, para ulama sekaliber kaum salaf. Ini berbahaya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita dalam sebuah ayat yang masyhur, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ali Imran 103. Hendaklah kalian berpegang teguh, kembali mengokohkan barisan, merapatkan barisan, mengembalikan segala permasalahan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan membungkusnya, mengusungnya dengan pemahaman salafu al-ummah. Yang kedua adalah luzumu al-jama'ah was-sam'i wat-ta'ah liwalil amr fi ghairi ma'siyatin. Bergabung bersama jamaatul muslimin, kaum muslimin yang sudah mengikuti, mentaati pemerintah kaum muslimin yang sah, dan tidak ingin menyempal keluar dari barisan mereka. Makanya Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah, beliau mengatakan, man kharaja ala imamin min a'immatil muslimina fahuwa khariji, faqad syaqqa ural muslimin wa khalafal athar, fa in mata famitatuhu jahiliyah. Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnahnya, dia mengatakan, barang siapa yang menentang, lihat, justru penentangan yang paling keras itu dengan lisan. Saya mendengar langsung bagaimana seorang ulama di kota Madinah mengatakan, ya ikhwan, kalau masalah mengangkat senjata bisa diurungkan, bisa diurungkan. Tapi kalau antum sudah melontarkan statement dengan lisan, bisakah menariknya? Maukah di antara kita meludah, menelan ludah kembali, memuntahkan isi perutnya dia makan lagi? Enggak bisa. Al-khuruju bil lisan asyad. Menentang, memberontak dengan lisan lebih berbahaya. Kenapa? Disampaikan dan direkam oleh orang. Tadi dikatakan oleh Sadraman Ayub, ketika salah seorang petinggi mereka berfatwa, ngomong, kan didengar, direkam. Maka sering saya katakan, menebang pohon, mencabut akar pohon lebih mudah ketimbang mencabut akar pemikiran. Ja'ad bin Dirham, sudah mati belum? Mati. Jam bin Sofwan Jahmiyah, sudah mati orangnya, tapi belum mati apanya? Pemikirannya. Kalau pohon, congkel selesai, pondas cakar ayam angkat selesai, tapi pemikiran. Ja'ad bin Dirham sudah dibunuh, Jam bin Sofwan dari sembelih, mati mereka, mati orangnya, tapi belum mati pemikirannya. Ini penting agar kita menempatkan pemahaman untuk bergabung dengan para jamaatul muslimin yang mereka mentaati pemimpin yang sah selama tidak dalam ranah kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Obat yang ketiga, al-isti'anatu billahi ta'ala tawakkulan wa du'aan. Banyak minta tolong sama Allah, banyak memohon pertolongan kepada Allah, baik dengan unsur tawakal dan doa. Kita sering membaca Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak orang baca ayat ini, tapi aplikasinya, implementasinya, penerapannya jauh dari yang kita sampaikan. Makanya sering saya katakan, kita banyak belajar kesabaran, banyak belajar ilmu, tapi maaf, kelemahan kita dalam pengamalan. Nabi bilang, innamal ilmu bitta'allum, wa innamas ilmu bitta'allum, wa innamas sabru bitta'sabur. Ilmu itu kita raih dengan terus belajar, belajar, belajar. Dan sikap santun bisa kita dapat dengan belajar santun, membiasakan diri santun. Dan sabar itu bisa kita raih dengan belajar sabar. Kita enggak sabar kadang-kadang, ah kayaknya kelamaan, udahlah bungkus semuanya, enggak selesai masalah kita, tidak selesai. Al-isti'anah billah. Kemudian yang keempat adalah diantara obat untuk menghilangkan ghulu pemikir radikalisme dalam agama adalah talabul ilmi min ahlihi, mencari ilmu dari ahlinya. Mencari ilmu dari ahlinya, orang yang memiliki kapabilitas, orang yang memiliki kredibilitas. Karena salah mencari ilmu berbahaya. Makanya Nabi bilang sama kita, Allah tidak mencabut ilmu dari muka bumi sekali cabut, tapi yang Allah cabut adalah dengan mematikan para ulama. Hatta idalam yubki aliman ittakhadhan nas ru'usan juhalan fasa'alu fa'aftau atau fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa dallu. Allah itu tidak akan mencabut ilmu hilang secara totalitas, tapi akan cabut perlahan-lahan dengan dimatikannya para ulama, sampai Allah tidak menyisakan seorang pun di muka bumi ini yang berilmu. Pada akhirnya manusia kepepet nunjuk orang, ayolah kamu yang naik, saya anggap pinter. Fasu'ilu, ditanya masalah ilmu, fa'aftau bighairi ilmin, yang pada akhirnya mereka berfatwa tanpa ilmu yang benar. Fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Kemudian yang kelima adalah al-qiyam bil munasahah, menegakkan nasihat. Keda ini seolah mengatakan, hujjah sudah saya tegakkan. Gimana caranya mas? Saya kasih dia Quran terjemah, saya kasih dia rekaman, saya kasih dia buku, itu belum cukup. Perlu dipahami, kalimat nasihat itu adalah apa? Iradatul khairi lil ghair. Kita menghendaki kebaikan untuk orang lain. Hujjah itu tegak, dengan tiga syarat: tablighuha, tafhimuha, wa fahmuha. Ini sering saya ungkap di mana-mana. Hujjah ataupun dalil dikatakan tegak di hadapan audiens dakwah kita dengan tiga syarat: tablighuha, disampaikan. Nah, penyampaian ini enggak cukup sekali dua kali. Kita kan pengennya kalau ngasih orang nasihat diterima. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat menunjukkan Islam yang benar kayak apa coba, ketika menawarkan kepada ahli Taif kembali kepada Islam, apa yang beliau katakan kepada mereka? Ayo saya tawarkan kepada kalian Islam yang benar. Mereka menyambut dengan sambutan hangat, malah lebih hangat, lebih panas. Nabi dilempari batu, dilempari kotoran, dilempari darah hewan, diarak keliling Taif, dibilang apa? Orang gila, orang gila. Dibilang sahir, tukang sihir, dibilang dukun, dibilang penyair gendeng. Yang mengawal Nabi saja pingsan, enggak kuat lempari batu. Sampai Allah Azza wa Jalla mengutus dua malaikat penjaga Akhsyabain, penjaga Jabal Ahmar di Taif dan Abu Qubais di Mekah. Apa kata malaikat ini? Dua malaikat mengatakan, ya Rasulullah, kami melihat penderitaanmu. Allah utus kami untuk menunggu perintahmu, titahmu. Perintahkan kami membalik dua gunung ini. Bayangkan, dua gunung, Jabal Ahmar, gunung merah, dan Abu Qubais yang ada di Mekah. Apa kata Rasulullah SAW? Mudah, mudah bagi Allah Azza wa Jal untuk menyiksa mereka, untuk mengadab mereka. Nabi bilang sama malaikat ini, tidak wahai para malaikat, barangkali mudah bagi Allah Azza wa Jal untuk mengadab mereka, tapi aku malah berharap agar Allah berkenan untuk mengeluarkan dari sulbi mereka generasi yang punya dua karakter yang mutlak, yang indah. Ya'budunallah la yusyriku bihi syai'a. Umat atau generasi yang murni menyembah Allah Azza wa Jal dan tidak menyekutukan Allah. Sahabat yang mulia melihat Nabi mengusap wajah yang berlumuran darah. Kita belum mengalami seperti itu. Mengusap wajah berlumuran darah, mengangkat tangan ke atas langit berdoa, Allahumma ghafir liqawmi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi liqawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka belum tahu. Ya Allah, beri hidayah kaumku karena mereka belum tahu. Pertanyaannya untuk kita, sudah sekuat apakah doa kita kepada kaum muslimin yang belum mendapat hidayah? Nabi kita Muhammad SAW menunjukkan indahnya Islam. Islam mengedepankan kasih sayang, rahmah. Bahkan Nabi bilang sama sahabatnya, ketika salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin nyembelih kambing, tapi aku sayang sama kambing ini. Sayang, bayangkan ya, kita melihara kambing mau disembelih, kan gak tega kadang-kadang. Kata Rasulullah, asyad, kambing, idza rahimtaha rahimakallah. Bayangkan, kambing saja kalau engkau menyayanginya, Allah sayang kepadamu. Subhanallah, sama kambing, sama kambing itu. Kambing saja kalau kamu sayang sama kambing, Allah akan sayang sama kamu. Pentingnya kita untuk memberikan nasihat kepada orang yang berbuat salah. Yang terakhir adalah mengobati sikap ghulu adalah an yatrukal insanu ma la ya'ni. Di antara kita dituntut untuk bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Pelajari apakah yang sekarang akan saya ambil ini memberikan manfaat untuk saya, agama saya, keluarga saya, ideologi saya, bangsa saya, dan negara saya. Ini penting buat kita, agar di antara kita tak lantas terjebak dalam konsep yang pada akhirnya menyeret kita dalam jurang al-ghulu fid-din. Ya, barangkali ini yang saya kupas, mudah-mudahan bermanfaat karena waktu terbatas. Wallahu a'lam bis-shawab. Terima kasih, baru saja Anda menyimak siaran kami di gelombang 93.2 FM Radio Bas, mengenal indahnya Islam. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga.